si manung kalit si regar, tobing manurung si garing ding marpau. Panjaitan panggabean, si tu orang siaan, lumban raja lumban gaul si tanggang si matupang. Sibuan sibuea harahap si topul silitonga ardehe gul tom tambudan sarumpai saragi siburian si homming uta julu pohan nae boru. Gak sia-sia lagu kita ini, Ces. Tapi untunglah kalian bilang itu, bahwasanya kita Batak ini masih banyak lagi marga-marganya yang belum sebutkan tadi, yang belum kunyanyikan tadi. Nah, silah menghami di sini. Oke, Ces.